Iki lo, kita sambut bareng-bareng kehadirannya ada Eri Anjani bareng Tepos Top Super Dangdut. Baik, diucapkan selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial buat 16 bersaudara Bangkung Dukesti, terima kasih. Tolci Kampen. Senja indah mereka hati berbunga. Cheers.